ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين الله تقوى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباب والأخوات المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid, Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka thalabul ilmi, salah satu ibadah yang disyariatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada sore hari ini lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan sholat. Terakhir kita bacakan hadis sahabat Abu Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Di mana masih ada beberapa faedah-faedah yang belum kita sampaikan dari hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Mengulang sedikit, di mana kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bacaan surah Al-Baqarah. Di mana kata Hudzaifah ibn Yaman, mungkin Rasulullah ruku ketika membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Ternyata setelah berlalu 100 ayat, Rasulullah SAW belum ruku. Sehingga Hudzaifah ibn Yaman mengatakan lagi, mungkin ruku ketika selesai membaca surah Al-Baqarah. Ternyata setelah lewat surah Al-Baqarah tamat, Rasulullah pun belum ruku. Nah, bahkan Rasulullah melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa, kemudian dia melanjutkan membaca surah Al-Imran dalam satu rakaat. Surah Al-Baqarah, Surah An-Nisa dan Surah Al-Imran. Telah saya sebutkan di sini memberikan faedah bolehnya kita membaca surah dalam Al-Quran walaupun tidak berurutan. Rasulullah membaca Al-Baqarah kemudian An-Nisa. Padahal kalau kita lihat urutan hadis Al-Baqarah yaitu surah Al-Imran. Nah, ya boleh kita membaca surah tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Quran. Tapi tartibul ayat, urutan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ini harus sesuai. Tidak boleh kita membaca satu ayat dari awal surah Al-Baqarah kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua dari surah Al-Imran, kemudian dilanjutkan satu ayat dari surah An-Nisa. Ini tidak boleh, dikarenakan susunan ayat ini hukumnya wajib diurutkan. Nah, kemudian kata Mujahid Malik Iyaman bagi Allah Ta'ala Iman Yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW membacanya dalam keadaan tafsir, pernah membaca surah-surah tersebut. Ila marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, Rasulullah bertasbih sisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila melewati ayat yang berisi tentang permintaan kepada Allah, Rasulullah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Apabila melewati ayat yang berisi tentang ta'awud, meminta perlindungan, maka Rasulullah pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat di sini panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Dalam satu rakaat beliau membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan Al-Imran. Ditambah lagi membacanya dalam keadaan tartil, tidak tergesa-gesa. Ditambah lagi ketika melewati ayat yang berisi tasbih, Rasulullah bertasbih. Ketika melewati ayat yang berisi tentang permintaan, Rasulullah meminta kepada Allah. Berisi ayat tentang ta'awud, Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah ini berlaku di dalam waktu wajib ataukah tidak? Jadi kita membaca ayat-ayat misalnya, kita bertasbih, atau kita meminta kepada Allah, atau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khilaf yang telah para ulama. Sebagian mengatakan umum, baik dalam sholat sunnah ataupun dalam sholat wajib. Kalau melewati ayat yang berisi tentang tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bertasbih. Subhanallah. Kalau melewati ayat yang berisi tentang permintaan surga atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melewati ayat yang berisi tentang ta'awud, maka hendaknya kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis ini hanya dalam sholat sunnah saja. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, dikatakan riwayat yang kita sebutkan ini dalam sholat, dalam qiyamul lail. Jika ada pun dalam sholat wajib, nah, maka kita tidak melakukan seperti ini. Ini hanya berlaku dalam sholat sunnah. Baik. Summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal 'azhim. Setelah Rasulullah membaca surah-surah tersebut dalam yang lainnya, Rasulullah rukuk dan mulai membacakan subhana rabbiyal 'azhim. Ini merupakan zikir ketika rukuk. Subhana rabbiyal 'azhim. Atau subhanallahu wa bihamdih Allahumma ighfirli. Ini pun boleh. Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Walaupun sebagian yang mengatakan mansukh katanya. Baca subhana rabbiyal 'azhim mansukh. Dihapus dengan baca subhanallahu wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi pendapatnya kuat tidak mansukh. Tidak terhapus. Boleh kita membaca subhana rabbiyal 'azhim. Boleh membaca subhanallahumma wa bihamdik Allahumma ghafir. Boleh kedua-duanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan fa'amma ruku fa'adzimu fi jirab. Ada pun dalam keadaan ruku, maka agungkan Rabb. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan ruku. Yang terakhir membaca subhanallah rabbiyal 'adzim. Boleh juga membaca kedua-duanya. Subhana rabbiyal 'azhim atau subhanaka allahumma rabbana allahumma ighfir. Nah, dan juga dibolehkan disyariatkan ketika rukuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an. Inni nuhitu an aqra' al-Qur'an wa ana rafi'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan aku ruku atau dalam keadaan aku sujud. Jadi tidak boleh ketika ruku membaca Al-Qur'an, begitu juga ketika sujud. Nah, dan zikir-zikir di dalam rukuk atau sujud ini hukumnya adalah wajib, min wajibat sholat. Kalau rukuknya, sujudnya rukun daripada rukun-rukun sholat. Tapi bacaannya, bacaan Subhana rabbiyal 'azhim ketika rukuk atau bacaan Subhana rabbiyal 'a'la ketika sujud, atau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ketika ruku atau sujud, bacaan ini bacaannya sifatnya wajib. Nah, bedanya antara rukun dan kewajiban dalam sholat, kalau rukun tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan lupa apalagi sengaja. Kalau seorang lupa rukun di dalam sholat, maka hendaknya dia melakukan rukun tersebut, kemudian melanjutkan sholat. Misalnya, seseorang lupa tidak rukun dalam keadaan dia sudah sujud, yang sujud ingat bahwasannya tidak rukun, maka hendaklah dia segera rukun, kemudian ikhtidal, kemudian sujud. Nah, kecuali kalau ingatnya setelah masuk pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama yang dia meninggalkan rukun tidak dianggap, dan artian dia harus menambah rakaat lagi. Dikarenakan rukun sekali lagi tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan lupa atau disengaja. Berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban, kalau meninggalkannya dengan cara sengaja, batal sholat. Tapi kalau meninggalkannya dikatakan lupa, sholatnya sah, tapi dengan syarat dia menggantinya dengan sujud sah. Mengganti dengan sujud sah. Seseorang meninggal tasawuf awal. Tasawuf awal ini merupakan wajib min wajiban sholat. Salah satu kewajiban sholat. Tinggal tasawuf awal. Nah, maka ketika di akhir rakaat dia sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Dan tidak disyariatkan atau disyaratkan dia melaksanakan sujud awal yang tertinggal sebelumnya. Nah, beda kan maksudnya. Dan juga tidak disyaratkan dia harus menambah rakaat sebagai ganti dari tasawuf awal yang dia tinggalkan. Ini beda antara rukun dan kewajiban dan sholat. Kalau rukun mesti dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan dia sengaja atau dalam keadaan sholat. Kalau kewajiban ditinggalkan dalam keadaan sengaja, batal sholat. Tapi kalau lupa, sah sholatnya dengan syarat diganti dengan sujud sahwi. Dan tidak perlu untuk menambah rakaat. Nah, bagaimana rukuhu nahwan min qiyamihi? Di mana rukuhnya Nabi SAW ketika itu sama dengan berdirinya. Jadi selamanya sama. Nah, jadi sholatnya Nabi SAW. Jadi hampir berdekatan lamanya antara berdiri dengan rukuknya. Kemudian juga i'tidal dengan rukuknya, dengan berdekatan. Kemudian juga sujud dengan i'tidalnya, berdekatan. Nah, jadi tidak berdiri lama kemudian rukunya sebentar, tapi hampir mendekatkan semua. Ketika berdiri membaca ayat-ayat agak lama, maka ketika rukunya pun lama, ketika i'tidalnya pun lama, hampir sama dengan rukunya. Ketika sujudnya lama, hampir sama dengan i'tidalnya. Nah, summa qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Kemudian membacakan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Ucapan sami Allahu liman hamida ini diucapkan oleh imam dan juga yang sholat sendirian. Kembali di ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi pertanyaan, apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah atau tidak? Pendapat yang kuat, makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Jadi makmum hanya membaca Rabbana lakal hamd, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Membaca Rabbana lakal hamd dan doa lah bersama wajah Allah, wamil umasyid kami syaitan makhluk. Nah, jadi antara doa, tidak. Imam bacaannya Allahu liman hamidah, begitu juga mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bagi imam, bagi yang sholat sendirian, mengucapkan kedua-duanya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Adapun bagi makmum mengucapkan rabbana lakal hamd dan tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika ikhtiar. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian Rasulullah SAW berdiri lama. Qariban mimma raka'a. Berdirinya hampir sama dengan rukunya. Nah, ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. Kemudian Rasulullah sujud dan membaca zikir Subhan Rabbi al-A'la. Di antara zikir ketika sujud dan hukumnya wajib, sedangkan sujudnya merupakan rukun. Maka sujudnya qariban min qiyamihi, di mana sujudnya hampir sama lamanya dengan berdirinya ketika ikhtiar. Nah, rawi Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini kita bisa melihat bagaimana lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat-ayat yang panjang ketika berdirinya, kemudian juga rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Ditambah lagi ikhtiarnya hampir sama dengan rukuknya dan sujudnya hampir sama dengan ikhtiar. Ini lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini juga merupakan dalil jawaz iqamatul jamaah di salatul bait. Bolehnya melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Dan ayat kita bacakan tadi, Hudzaifah bin Yaman salat bersama Rasulullah SAW qiyamul lail. Sehingga bolehnya melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Lakin hada laysa da'iman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala, akan tapi ini tidak terus-menerus dilakukan. Innama yuf'alu ahyanan fi ghairi dhawai. Akan tapi dilakukan kadang-kadang saja di selain bulan Ramadan. Amma fi Ramadan fa inna min as-sunnah ayyakuman nas bi jama'ah. Adapun ketika di bulan Ramadan, sesungguhnya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Ya. Salat tarawih secara berjamaah. Ini kalau di dalam bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, boleh berjamaah dalam qiyamul lail, tapi tidak terus-menerus. Hanya dilakukan kadang-kadang saja. Nah, hanya dilakukan kadang-kadang saja. Dikarenakan asal dalam melaksanakan sholat sunnah adalah masing-masing. Baik. Dan juga di sini bisa kita jumpai ya. Hendaknya bagi seseorang yang melaksanakan qiyamul lail apabila melewati ayat-ayat tentang rahmat, hendaknya berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti dulu, tidak melanjutkan ayat yang berikutnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saat ini dibacakan tentang surga, misalnya jannah, dia berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'alni min ahli jannah, misalnya berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk ahli jannah untuk surga. Atau Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah sungguh aku minta kepadamu surga, dan yang lain. Kalau melewati ayat yang isi tentang ancaman, dia berhenti. Kemudian mengucapkan ta'awud, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi min dzalik atau a'udzu billahi minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka, atau ucapan-ucapan ta'awud yang besar. Nah, ini sunnah kan ketika kita melewati ayat-ayat yang tentang rahmat, meminta kepada Allah, ayat-ayat yang berisi tentang adab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika melewati ayat yang berisi tentang tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggabungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tidak berhenti dan mengucapkan subhanallah. Nah, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam salat malam. Nah, ada dalam salat fardu, ya, salat wajib, maksudnya pendapat tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya, tidak disunahkan. Walaupun tidak mengapa, silakan saja, tapi tidak disunahkan. Baik. Dan bapak yang lainnya, Ana Rasulullah SAW kan yusabihu wa yukhadiru tasbih. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertasbih dan mengulang-ulang tasbih. Jika ruku atau sujud membacakan subhanallah radhiyal azim, dikarenakan panjang rukunya Nabi SAW, sehingga tidak mesti maksimalnya 3 kali subhana rabbiyal azim. Boleh lebih dari 3 kali pun enggak apa-apa. Tidak ada batasan harus 3 kali atau tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, boleh kurang, boleh lebih. Minimalnya 1 kali dia baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la ketika itu. Dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini, qala rahimahullahu ta'ala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibn Mas'ud. Nah, di mana Abdullah Ibn Mas'ud? Beliau salah satu sahabat yang ikut berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dikenal dengan sebutan sahibu bisadatihi wa siwaki. Sahabat yang bertugas untuk menyediakan bantalnya dan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah Ibn Mas'ud. Dan salah satu qurra, salah satu pembaca Al-Qur'an dari kalangan sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah Ibn Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Wahai Ibn Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Ibn Mas'ud, aqra'u 'alayka. Nah, wa 'alayka ukhrij. Apakah aku bacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran turunkan kepadamu? Kata Rasulullah, inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari selain, dari orang lain. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, ya, sampai tiba ayat wa kaifa idza jinna min kulli ummatin bi syahid wa kita wajib ala haula wajib ala haula isti. Nah, bacakan ayat ini bagaimana nanti apabila kami mendapatkan seorang saksi bagi setiap umat dan engkau datang wahai Muhammad kepada mereka nanti sebagai saksi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakti cukup kata Rasulullah. Nah, Ibn Mas'ud menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyata Rasulullah menang ketika mendengar ayat wakai fa'idaji Nabi Kul itu nanti di syahid. Nah, wajib Nabi kata ha'ulah syahidah. Dan kami datangkan kawan Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Rasulullah menangis ketika mendengar ayat ini. Nah, dan juga di antara kisah tentang Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana itulah Ibn Mas'ud ini sahabat yang terkenal kurus. Nah, yang terkenal kurus. Sehingga sempat ada sahabat-sahabat yang lainnya yang menertawakan ketika melihat kurusnya petis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh petisnya Abdullah bin Mas'ud ini nanti di yaumul kiamat dinizan di timbangan amal lebih berat dan tumpuh. Nah, keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam. Fa'atala al-qiyama, Rasulullah memanjangkan berdirinya. Lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Hatta amamtu bi'amri su, sampai aku berniat dengan perkara yang jelek. Kila wa ma'amam tadi, dikatakan, apa yang kau niatkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala amamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku berniat keinginan untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Saking lamanya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat. Nah, sampai berniat aku ingin duduk kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia. Dikata Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panjang sekali melaksanakan qiyamul lail. Nah, dan tentunya di dalam sholat sunnah boleh kita duduk melaksanakan walaupun kita bisa untuk berdiri, mampu untuk berdiri dalam sholat sunnah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam yang panjang dalam keadaan berdiri, dan juga pernah sholat malam panjang dalam keadaan duduk. Jika duduk dalam sholat sunnah ini bukan merupakan rukun, bukan merupakan kewajiban, tapi bagi yang mampu sholat dalam keadaan berdiri kemudian dia memilih duduk dalam sholat sunnahnya, mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri. Ini dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, berdiri bagi yang mampu, ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau dia mampu berdiri kemudian memilih duduk, tidak sah sholat. Dalam sholat wajib. Rasul mengatakan, "Shalli qa'iman wa illa tastati fa qa'idan." Sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau engkau sudah mampu, maka sholat dalam keadaan duduk. Jadi bolehnya duduk itu kalau tidak mampu sholat dalam keadaan, dan ini dalam sholat wajib. Nah, kalau dia mampu berdiri kemudian duduk, maka tidak sah sholat. Tapi bagi yang berkumur, bagi yang sakit, tidak bisa berdiri, kemudian dia duduk dalam amalan sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, pahalanya sempurna. Pahala sempurna, tidak setengah dari pahala orang yang sholat berdiri, tapi sempurna. Ini bagi yang memiliki udzur. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasadnya atau pada badannya, nah, sakit atau yang semisalnya, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, tulislah kepada orang ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sehat atau orang yang mukim. Kalau kita sakit, walaupun sholat kita duduk, nah, tetap mendapatkan pahala yang sempurna, tidak setengah dari pahala sholat yang berdiri. Ya, kalau keadaan demikian, dalam sholat sunnah misalnya, imam sholat dalam keadaan berdiri, kita gak mampu, kemudian sholat dalam keadaan duduk, maka sah-sah saja sholat. Nah, Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas juga sama, salah satu di antara sahabat yang berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang berkhidmat membantu kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ini pasti Anas bin Malik, Mughirah bin Shu'bah, dan yang lainnya di antara sahabat-sahabat. Dan tentunya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu keutamaan, bukanlah pekerjaan yang rendah, tapi sesuatu keutamaan bagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membantunya banyak mendapatkan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti jenazah mayit ada tiga perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayabqa ithnani wa yabqa wahid. Yang dua kembali, dan yang tetap satu perkara. Yabqa ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalannya tetap menemaninya, menyertai. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa seorang manusia apabila meninggal dunia, maka yang mengikuti jenazah, yang mengiringi jenazah, yang pertama keluarga nyeri sampai kuburan. Nah, yang mungkin keluarganya yang dia bertanggung jawab untuk penguburan dan melakukan penggarak jenazah terus. Kemudian juga hartanya, harta ini sebagian mengatakan budaknya atau pembantunya. Nah, budak yang dia miliki pun mengikuti jenazah. Kemudian juga amalannya. Dan di antara ketiga perkara ini, yang akan tetap menyertainya adalah amalan. Sedangkan hartanya akan kembali. Sedangkan keluarganya akan kembali. Sehingga ini merupakan dalil ala anna dunya kullu sinatil hayati dunya tabji'u wa la tabqa ma'aka fi qabri. Bahwa dunia dan semua perhiasan dunia ini akan kembali dan tidak tetap bersamamu, tidak menyertaimu di dalam kuburan. Bahkan Allah mengatakan al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu shalihatun khairun inda rabbika. Nah, harta-harta, anak-anak, ini merupakan perhiasan dunia. Sedangkan amalan soleh, sesuatu yang lebih baik di sisi Rabb. Sehingga di sini juga merupakan aduan supaya kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan soleh. Dan hendaknya kita bersemangat di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh yang bisa menemani kita di kuburan nanti. Nah, tidak ada seorang pun yang menemani kita di alam kubur kecuali amalan-amalan kita. Kita tidak membawa harta yang kita kumpulkan. Kita pun tidak membawa anak-anak yang kita bangga-banggakan ketika meninggal. Tapi yang kita bawa adalah amalan-amalan soleh. Nah, sehingga kehidupan dunia ini sebenarnya merupakan tempat untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan, menanam kebaikan-kebaikan yang akan kita tuai hasilnya nanti di akhirat. Nah, di mana yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur adalah amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh kita yang bisa menjawab. Nah, dan yang dimaksud dengan amalan soleh adalah amalan yang dibangun di atas ikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai disebutkan oleh para ulama, Inna Allah la yaqbalu amalan hatta yakuna salihan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan sampai amalan tersebut dinyatakan sebagai amalan saleh. Dan tidaklah dinyatakan sebagai amalan saleh hatta yakuna mukhlishan, sampai orang yang melakukannya dalam keadaan ikhlas. Nah, dan hanya ikhlas saja diterima. Hatta yakuna shawaban, sampai benar di dalam melakukannya. Yani maksudnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dimaksudnya amalan soleh, amalan yang dibangun di atas ikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala beramallah dengan amalan yang soleh, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang pun, dengan siapapun. Nah, ini bagi orang yang mengharapkan perjumpaan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lakukanlah amalan soleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga hadis yang kita bacakan ini merupakan dorongan baiknya semuanya, supaya jangan terlalu berambisi terhadap dunia. Dikarenakan kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan dunia ini akan binasa, akan sirna, akan hancur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ketika kita meninggal dunia, walaupun banyak hartanya, banyak rumahnya, di setiap kota mempunyai rumah, punya kendaraan yang mewah, tidak kita bawa ke dalam kubur. Nah, kita hanya membawa kain kapan saja. Walaupun kita pangkatnya sebagai pimpinan ini, pimpinan itu, bahkan walaupun sebagai pimpinan negara, ketika meninggal dunia hanya membawa kain kapan saja yang menyertainya amalan-amalannya. Kalau amalannya baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau amalannya jelek, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, hadis yang berikutnya, qala rahimallahu ta'ala Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirati ma'li wan-naru mithlu nari. Rawahu Bukhari. Al-Jannah, surga, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandal. Dan neraka begitu juga. Neraka juga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandal. Nah, di mana hadis yang mulia ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala di dalam bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan saleh. Hadis ini mencakup tarhib wa tarhib, mencakup asuhan, penyemangat, dan juga menakut-nakuti dari melakukan kemaksiatan. Nah, kalimat yang pertama ini mengandung hasumah, di mana Rasul mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirati ma'li. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari jarak kastalnya. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, ini sangat dekat kepada kita, ya. Bahkan mungkin nempel pada kaki kita. Tapi surga kata Rasulullah itu sangat lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian. Kenapa Rasulullah itu membuat pemisahan seperti ini? Dikarenakan kadang-kadang dengan satu kalimat bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nah, ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan kalimat tersebut yang dia ucapkan mengantarkan kepada jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang melakukan kesyirikan, kekafiran, ketika akhir hayatnya dia mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan satu kalimat ini dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan bahwasannya surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan dari tali sendalnya. Nah, yang jelas hadis ini bersifat umum. Sesungguhnya ketaatan-ketaatan yang banyak dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Laksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Nah, dan ini perkara mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Baik. Dan kadang kita dapatkan seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya menerima Islam dengan sepenuh hatinya, dia dapat dia melaksanakan sholat dalam keadaan tumaninah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan berbahagia ketika melaksanakan sholat. Nah, dalam keadaan sangat mencintai sholat, dalam keadaan lapang dadanya untuk melaksanakannya. Teh, begitu juga ketika melaksanakan shaum, dia senang terhadap ibadah shaum, lapang dadanya, tenang jiwanya ketika melaksanakan shaum, tidak ada keberatan, tidak ada keterpaksaan di dalam melaksanakan ibadah puasa atau ibadah haji atau berzakat. Dia akan kebaikan kebaikan. Nah, sebagian dapatkan sebagian kaum muslimin ketika menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk ucapan atau perbuatan, dengan mudah dia meninggalkan, dengan mudah dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa mengantarkan pada jannah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi ada juga sebagian orang yang dia merasa terpuruk dengan Islam. Nah, bahkan merasa berat ketika dia menjalankan Islam, sehingga dia berhasil melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan susah untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian, surga itu tidak lebih dekat kepada. Nah, bahkan sebaliknya bisa menjadi poin yang kedua. Rasulullah mengatakan dan neraka pun lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada hari sekarang. Kadang-kadang seseorang mengucapkan suatu kalimat yang dengan kalimat ini bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kepada siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat kebid'ahan, kalimat-kalimat kekufuran dan yang semisalnya, Rasul mengatakan begitu juga tak lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Nah, Tasawwurullahaladzim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan. Baik. Bukankah kita mengetahui tentang kisah orang-orang munafik yang mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, dalam perang Tabuk, di mana mereka berbincang-bincang dengan sesamanya, mengatakan maro'ayna misla kuwa'ina ha'ulai arwabu bukunan wala akhdibu arsan arsunan wala ajmanu tinggal liqoh. Kata mereka, kami sudah melihat yang semisal penghafal-penghafal Al-Quran di antara kami. Mereka arwabu bukunan, mereka lebih cinta kepada perut-perut mereka. Wala akhdibu arsunan, dan mereka orang-orang yang paling berdusta dari lisan-lisannya, dan orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana yang diucapkan oleh orang-orang munafik ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, mereka mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang yang lebih mementingkan perut-perut mereka, orang yang berdusta dalam kisah-kisah mereka, dan juga orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Nah, ketika mereka mengucapkan ucapan yang seperti ini, padahal kalau kita lihat sebaliknya, ucapan ini tertuju bagi mereka sendiri. Mereka orang-orang munafik, orang-orang yang dusta dalam keimanan, mengucapkan iman padahal hatinya menyimpan kebencian, kekafiran. Nah, kebencian kepada kaum muslimin, kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka putar balik, mengucapkan ucapan yang demikian. Nah, maka ketika mereka dikritik, kenapa kalian mengucapkan demikian? Mereka mengatakan, kami hanya bermain-main saja. Kami hanya bermain-main mengucapkan bahwa para sahabat itu orang-orang yang pengecut, orang-orang pendusta, dan juga orang-orang yang mementingkan perut-perut mereka. Ketika turun ayat surah At-Taubah ayat 5 Allah mengatakan, wala inna arzahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'am. Apabila engkau tanya mereka, kenapa kalian mengucapkan demikian, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Hanya bermain-main mengucapkan kalimat tadi, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kami tidak bermaksud untuk berbicara demikian. Kami hanya bermain-main saja dalam ucapan, kata mereka. Maka Allah katakan, Qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai sahabat kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian mengolok-olokkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan mencari-cari mudhur, sungguh kalian telah kafir. Qad kafartum ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Dengan mengucapkan kalimat tadi, nah, mengeluarkan mereka dari Islam, bisa menjebuskan mereka ke dalam api neraka. Sehingga hanya dengan satu kalimat saja bisa menjebuskan, memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Sehingga Rasul mengatakan, wandaru mithladzalik. Neraka pun seperti itu, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sekali. Nah, dengan satu kalimat bisa menjebuskan seseorang ke dalam api neraka. Ini pun hasungan supaya kita menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalimat-kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kesyirikan, dan kalimat-kalimat kebid'ahan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, Adakah kita baca tadi? Rawah al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis yang terakhir. An Abi Firas Rabi'ah bin Sa'ad Aslami Qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Firas, namanya Rabi'ah bin Sa'ad Aslami, hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para bantu Rasulullah sallallahu yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun merupakan dalil bolehnya kita mengambil seorang yang merdeka sebagai beban. Kita mengapa? Nah, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah ibn Arif. Nah, dan juga Ibn Mas'ud yang kita bacakan tadi, dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mughirah bin Syu'bah, dan yang lain. Baik. Wa min ashab wa min ahli Syu'bah, dan juga termasuk ahli Syu'bah para muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak mempunyai tempat tinggal, mereka tidur di pelataran masjid yang dikenal dengan Al-Sufah. Kurang lebih ada 80 orang atau kurang. Nah, di antara Al-Sufah yang mereka terkenal dengan orang-orang yang miskin. Tapi walaupun mereka miskin, walaupun mereka fakir, tidak menampakkan kepada manusia dengan meminta-minta kepada yang lain. Nah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya saduhul jahil al-dunya min al-ta'am. Orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, keadaan para sahabat Abu Kufah ini, yang tidak mengetahui keadaannya, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Dikarenakan ta'am menjaga kehormatan dirinya dari sifat meminta. Walaupun keadaan demikian, menjaga kehormatan dirinya tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Sehingga orang yang tidak mengetahuinya, maka mereka orang-orang kaya. Nah, orang-orang begitu kubah sifat ikhlas, menjaga kehormatan dirinya. Qala kuntu amitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atihi wa qawihi wa hajatihi. Kata Rabi'ah bin Sa'ad, aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku membawakan air wudhunya dan kebutuhannya. Membawakan air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebutuhan yang lain. Faqala salmi, Rasul mengatakan bisalah kepada aku. Nah, ini sifat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sekali kepada para pembantu. Dikatakan para pembantunya telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepadanya, "Hal, mintalah kepadaku, aku akan berikan." Nah, sebagai bentuk mukafa'ah untuk membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhidmat kepadanya. Dikarenakan disyariatkan kita memberikan mukafah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita, membalas kebaikan yang telah diperbuat orang kepada kita. Rasul mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Apabila ada orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan. Lagi balas. Seseorang berbuat baik kepada kita, memberikan ini bukan itu, kita balas. Seseorang membantu kita, membantu kita, kita balas. Nah, Dan kalau seandainya kita tidak mendapatkan suatu manahnya, fa ilam tajid ma tukafiru fadu'ulah. Kalau engkau tidak mendapatkan suatu kesempatannya, maka doakan. Minimalnya kita mendoakan jazakumullah khairan. Atau doa-doa yang lain kalau kita tidak mampu membalasnya. Nah, ibadah apanya? Kalau kita mampu membalasnya, bagus. Karena siapa yang telah membuat kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikan. Nah, dan kalau tidak mampu, maka doakan. Maka Rasulullah itu salah. Dikarenakan akhlak yang mulia yang ada pada dirinya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, silakan engkau minta kepada para pembantunya yang beriman, bantu Rasulullah SAW. Fakultu as'aluka durafaqataka fil, kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku minta kepadamu supaya aku menemanimu di surga. Ya. Nah, permintaannya sebenarnya bukan harta. Kalau kita lihat, kalau pembantu sama majikannya ditanya, minta apa kamu? Dia minta harta. Ingin rumah, ingin mobil dan sebagainya. Ternyata sahabat yang mulia ini, Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, meminta kepada Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Sebagaimana aku menemani di dunia, beriman kepadamu, maka di jannah aku ingin berdekatan denganmu. Di surga pun aku ingin menemanimu. Nah, ini orang yang mempunyai semangat yang tinggi, yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Cita-citanya bukan hanya untuk dunia saja yang akan hancur, akan hilang, tapi cita-citanya ini menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalamkan dia. Nah, semangat yang kuat, semangat yang tinggi. Nah, ingin menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Waqala au ghairu dzalika. Rasul mengatakan, apakah ada permintaan yang lain? Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku katakan, aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di surga. Nah, Rasulullah bertanya lagi, au ghairu dzalika, ada permintaan yang lain? Qultu huwa dzalika. Permintaan itu, kata beliau. Nah, permintaanku bisa menemani di surga. Rasulullah tidak menyatakan maaf. Iya, kalau begitu kamu akan menemani di surga. Tidak mengatakan demikian. Nah, dikarenakan yang memasukkan seorang ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak mampu memasukkan seorang ke dalam surga, tapi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, fa'ini ala nasik adi kabar sujud. Rasul mengingat, nah, supaya hendaknya memperbanyak sujud, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memperbanyak sujud, berarti maknanya memperbanyak rukuk, memperbanyak berdiri dalam melaksanakan sholat. Nah, ini pun di antara dalil hakikat untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah, nanti melaksanakan kewajiban-kewajiban ini bisa mengantarkan seorang kepada derajat yang tinggi di jannah. Bisa menemani atau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Roh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab. Tiga semuanya di sini. Mudah-mudahan yang kaumnya, yang kaum bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah faedah-faedah yang baik dari hadis yang tadi disampaikan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Kira-kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.